untuk orang yang berdoa, orang-orang beriman yang berdoa, dan berbagai macam sisi-sisi pendalilan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan berdoa. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari salah satu sisi pendalilan dari keutamaan berdoa adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulai kitab sucinya yang paling termulia yaitu Al-Quranul Karim dimulai dengan doa. Yaitu disebutkan pada surat Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat doa. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhiri Al-Quranul Karim dengan doa. Yaitu pada surat An-Nas. Ini menunjukkan keutamaan berdoa. Menunjukkan agungnya doa. Kitab suci Al-Quranul Karim dimulai surat pertama dengan doa. Dan diakhiri dengan surat yang terakhir dengan doa. Kemudian sisi yang ketiga tentang keutamaan berdoa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa doa adalah ibadah, bahkan dia adalah isi dari ibadah. Pokok ibadah itu adalah doa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berdoalah kalian Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku. Astajib lakum, niscaya Aku akan kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada-Ku. Ibadah di sini maksudnya adalah apa? Doa. Nah, ini sisi pendalilan yang ketiga tentang keutamaan berdoa. Yaitu doa disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Bahkan dia adalah sebaik-baik ibadah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, semuanya itu menunjukkan tentang agungnya doa. Keutamaan doa yang lain yang sudah kita pelajari adalah bahwa doa di dalamnya terdapat penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat penampakan bahwa seorang hamba memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi yang keempat yang menunjukkan utamanya doa. Di dalam doa terdapat penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa terdapat pengkerdilan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai akan hal tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah, sisi pendalilan yang kelima tentang keutamaan berdoa adalah bahwa doa perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca surat Al-A'raf ayat 55-56. Ud'u rabbakum. Berdoalah. Ini perintah. Allah memerintahkan untuk berdoa. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Ketika perkara tersebut adalah perintah Allah, menunjukkan perkara tersebut penting. Menunjukkan perkara tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk suatu yang tidak penting. Ini sisi pendalilan tentang keutamaan berdoa. Nah, sampai di sini pada pertemuan yang pertama. Jadi ada beberapa sisi pendalilan tentang keutamaan doa. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Wa akhbara subhanahu muraghiban ibadahu fi du'a bi annahu qaribun minhum yujibu du'aahum wa yuhaqqiqu raja'ahum wa yu'tihim su'lahum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam rangka memotivasi hamba-hambanya berdoa bahwa Dia Maha dekat kepada mereka dan mengabulkan permohonan mereka, merealisasi harapan mereka dan memberikan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memberi sambutan untukku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat bimbingan. Al-Baqarah ayat 186. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah itu dekat mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Ini menunjukkan keutamaan berdoa. Kenapa? Ada motivasi dari Allah agar kita berdoa. Jangan malas berdoa karena Allah dekat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabulkan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Ini sisi pendalilan yang lain tentang keutamaan berdoa bahwa Allah itu dekat dan Allah mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Apa sisi pendalilannya? Bahwa Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan pengabulan doa karena kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini saya ingin sedikit memperlebar masalah tentang sifat dekat bagi Allah. Dan ini perkara akidah. Sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat dekat bagi Allah atau yang disebut dengan sifat al-qurb, bahasa Arabnya al-qurb, qaf, ra dan ba. Ini adalah sifat fi'liyah. Sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai nama Al-Qarib, Maha dekat. Sifatnya Al-Qurb, yang dekat. Dan sifat dekat ini adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat di antaranya surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Jika hamba-hambaku bertanya padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Begitu juga disebutkan di dalam surat Hud ayat 61. Allah itu Maha dekat. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribum mujib. maka beristighfarlah kepadanya dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku maha dekat dan maha mengabulkan doa. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat dekat. Dan sekali lagi sifat dekat itu adalah sifat fi'liyah. Sifat perbuatannya Allah. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an." Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan kepadanya, aku akan mendekatkan diri kepadanya, Allah ini. Allah akan mendekatkan diri kepadanya, kepada hamba yang mendekatkan diri tadi, yang satu jengkal tadi, sepanjang satu hasta. Jadi lebih daripada hambanya. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu bihi ba'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya ba itu dua hasta. Artinya lebih dekat Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat. Ini menunjukkan sifat dekat telah tetap bagi Allah. Dan sekali lagi sifat dekat itu adalah sifat fi'liyah. Sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berbuat di situ. Allah melakukan pendekatan. Taib. Kemudian juga hadis lain riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, irba'u 'ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Walakin tad'una sami'an qariban. Ketika ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berzikir dengan suara yang keras, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai manusia, kasihanilah atas diri kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang ghaib." Maksudnya yang tidak ada. Akan tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Nah, ini dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dekat. Dan harus kita ingat dan menjadi keyakinan, meskipun Allah dekat, tetapi Allah tetap beristiwa di atas arsy. Jadi tidak ada urusan dekatnya Allah, kemudian Allah berlepas dari arsy. Ataupun Allah tidak beristiwa di atas arsy. Para ulama mengatakan, "Anna Allah azza wa jalla qaribun min ibadihi haqiqatan kama yaliqu bijalalihi wa'azamatih wa huwa mustawin ala arsyih." Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya secara hakiki sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tetapi Allah tetap beristiwa di atas arsy. Ya, ba'inun min khalqih, yang terlepas dari hambanya. Allah mendekat kepada hambanya secara hakiki. Mendekat kepada hambanya secara hakiki. Akan tetapi Allah tetap beristiwa di atas arsy. Nah, ini yang harus kita yakini baik-baik. Bahwasanya kedekatan Allah Subhanahu wa taala tidak melazimkan Allah Subhanahu wa taala tidak beristiwa di atas arsy. Allah dekat kepada hambanya dengan kedekatan yang hakiki sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah, tetapi Allah tetap beristiwa di atas arsy. Allah tetap beristiwa di atas arsy. Lihat perkataan menarik dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Wa amma dunuhu wa taqarrubuhu min ba'di ibadihi fa hadha yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyah bi nafsihi wa maji'uhu yawm al-qiyamah wa nuzuluhu wa istiwa'uhu 'ala al-'arsy wa hadha madhhabu a'immatus salaf wa a'immatul islam al-mashhurin wa ahlul hadis wa naql 'anhum bidzalika mutawatir. Adapun kedekatan Allah dari hamba-hambanya, maka ini ditetapkan oleh siapa yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan Allah pada hari kiamat, turunnya Allah, istiwanya Allah di atas arsy, ini semua adalah mazhabnya imam-imam dari para salafus saleh dan imam-imam yang masyhur dari ahli hadis. Dan juga perkataan mereka tentang hal itu sangat masyhur. Kemudian beliau mengatakan, "Wala yalzam min jawazil qurbi alaihi an yakuna kullu mawdhi'in dhukira fihi qurb yuradu bihi qurbuhu bi nafsihi." Dan tidak harus penyebutan dekat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya mengkonsekuensikan Allah langsung dekat dengan hamba tersebut. Bal yabqa hadzal umur minal umuril jaizah wa yunzar fil nassil warid fa in dalla ala hadza humila alaihi wa in dalla ala hadza humila alaihi. Tetapi ini adalah perkara yang boleh, bisa saja terjadi. Dan dilihat kepada dalilnya. Kalau seandainya dalilnya menunjukkan akan hal itu, memang Allah dekat dengan hamba-hambanya, sedekat hamba tersebut, maka dibawakan dalil tersebut kepada itu. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dekat di sini, dilihat dari dalilnya, bahwa Allah dekat hambanya dengan ilmunya, dan Allah tetap beristiwa di atas arsy, maka dibawa kepada itu semua. Jadi kalau seandainya kita misalkan katakan ada hadis yang berbunyi, keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah saat sujud. Apakah kemudian Allah di bawah? Nah, ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud. Dekat di sini sesuai dengan dalil yang menunjukkan akan hal itu. Makanya kita katakan Allah telah tetap sifat dekat untuknya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan Allah tetap beristiwa di atas arsy. Paham ya? Allah tetap beristiwa di atas arsy. Jadi tidak mesti ketika hamba sujud itu adalah keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, maka berarti Allah di tempat sujud hamba. Tidak mesti seperti itu. Tetapi kedekatan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan kemuliaan Allah, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, sifat dekat sebagian orang salah memahaminya. Seperti misalkan masalah turun. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ada yang sering bertanya, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bukankah malam di bumi ini berbeda-beda antara benua dan benua? Apakah berarti Allah turun setiap waktunya karena berbeda-beda? Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, jangankan jangankan Allah, malaikat mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa tentang turun dan naik. Tentang turun dan naik. Artinya secepat kilatnya malaikat. Turun dan naik. Turun dan naik. Para malaikat mempunyai kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Tentang turun dan naiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi Allah. Maka tidak mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala Allah turun di sepertiga malam di Indonesia, nanti Allah turun di sepertiga malam di Amerika, Allah turun di sepertiga malam di mana-mana, karena Allah Maha Kuasa. Tidak bisa dibayangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata dekat itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan kemudian pelajaran dari hadis ini, dari ayat ini surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam nomor Al-Baqarah ayat 186. Dan Al-Baqarah dari mulai 183 sampai 187 ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Puasa. Ini menunjukkan bahwasanya ketika disebutkan pada ayat 186 tentang doa, menunjukkan salah satu, seakan-akan ada isyarat, salah satu amalan yang sangat dianjurkan saat berpuasa adalah apa? Berdoa. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah berdoa. Karena ayat ini 186 adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa. Dari mulai 183 sampai 187. 186-nya tentang doa. Menunjuk seakan-akan sebagai isyarat bahwa amalan sangat utama saat berdoa, terutama dalam bulan Ramadan, adalah amalan yang sangat utama di dalam berpuasa, terutama dalam puasa Ramadan, adalah berdoa. Kemudian pelajaran selanjutnya dari ayat ini, 186. Al-Baqarah adalah syarat mutlak dikabulkannya doa seseorang adalah berdoa hanya kepada Allah. Syarat mutlak dikabulkannya doa seseorang adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Lihat di situ ada kata-kata apa? Berdoa kepadaku. Yang berdoa kepada selain Allah tidak akan dikabulkan. Karena yang selain Allah tidak mendengar. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Ya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat? Artinya tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan sampai hari kiamat. Ya. Ini kemudian pelajaran selanjutnya dari surah Al-Baqarah ayat 186 ini, bahwa doa adalah tanda keimanan. Orang yang sering berdoa, maka dia orang yang banyak imannya. Sebesar doanya seorang hamba, sebesar itu pula besarnya kadar keimanan di dalam diri hamba tersebut. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala huwal hayyu. Wa qala ta'ala amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Apakah yang mengabulkan permohonan orang terdesak jika dia berdoa padanya dan menyingkap keburukan serta menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi? Adakah sembahan bersama Allah? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Surat An-Naml ayat 62. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang mengabulkan permohonan orang yang terdesak jika dia berdoa padanya? Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Ya, mengabulkan doa. Dan ini termasuk keutamaan doa. Bahwa siapa saja yang berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan. Siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah kabulkan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa li hadza fa innal 'abda kullama 'azumat ma'rifatuhu billah wa qawiyat silatuhu bih kana du'auhu lahu a'zama wa inkisaruhu baina yadayhi ashadda." Oleh karena itu seorang hamba setiap kali bertambah besar pengetahuannya tentang Allah dan semakin menguat hubungannya dengannya, maka doanya pun semakin besar dan luluhnya hati di hadapannya semakin bertambah. Nah, di sini para ikhwah, ada pelajaran menarik dari Syekh. Ingin semangat berdoa, kenali Allah. Ya, semakin orang mengenal Allah, semakin dia semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang mengenali Allah, semakin dia semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal Allah itu dekat, Allah itu Maha mengabulkan doa, maka dia semakin semangat berdoa kepada Allah. Semakin dia mengetahui bahwa Allah mengabulkan doa orang yang terhimpit, terdesak, semakin dia mengetahui bahwa Allah menghilangkan kesulitan, kemudian menjadikan manusia sebagai pemimpin-pemimpin di atas muka bumi, maka semakin dia semangat berdoa kepada Allah. Intinya, kullama qawiyat ma'rifatul 'abdi billah, qawiyat silatuhu bihi wa du'auhu lah. Artinya, setiap kali hamba tersebut lebih mengenal Allah, maka doanya lebih besar. Doanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza kana anbiya'ullahi wa rusuluhu a'zaman nasi tahqiqan lid-du'a wa qiyaman bihi fi ahwalihim kullihim wa syu'unihim jami'iha. Wa qad athna Allahu 'alaihim bidzalika fil Qur'anil Karim. وذكر جملة من أدعيتهم في أحوال متعددة ومناسبات متنوعة. قال تعالى في وصفهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Artinya, oleh karena itu para nabi alaihi salatu wassalam dan para rasul adalah manusia-manusia yang paling hebat dalam merealisasikan doa. Kenapa? Karena para nabi lebih mengetahui Allah. Semakin besar pengetahuan seorang hamba terhadap Allah, semakin besar doanya kepada Allah. Para nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengetahui tentang Allah, lebih mengenal tentang Allah, maka mereka senantiasa tidak lepas dari doa. adalah manusia-manusia yang paling hebat dalam merealisasikan doa dan menegakkannya dalam segala kondisi dan keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka karena hal itu dalam Al-Qur'anul Karim. Seraya disebutkan sejumlah doa-doa mereka dalam kondisi yang berbeda-beda dan situasi yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati mereka, kepada kami dengan harap dan cemas. Saya ulangi, sesungguhnya mereka bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Anbiya ayat 90. Ini Allah sedang menceritakan tentang siapa? Para nabi. Para nabi itu orang-orang yang bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga semangat berdoa. Kenapa mereka semangat berdoa? Karena mereka mengenal Allah. Maka kalau ada orang malas berdoa, itu berarti pengenalannya terhadap Allah kurang. Tanda orang belum mengenal Allah adalah orang yang malas berdoa. Tanda orang yang belum mengenal Allah adalah orang yang malas berdoa. Lihat para nabi, mereka paling semangat berdoa. Kenapa? Karena mereka sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu penulis menyebutkan doa-doa para nabi. Doa-doa para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada 3 doa di sini. Nabi siapa? Ibrahim, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ayyub. Kita lihat doa-doanya. Kemudian Nabi Yunus juga begitu. Jadi banyak doa-doa para nabi. Karena mereka sangat ma'rifat terhadap Allah. Semakin seseorang ma'rifat terhadap Allah, semakin dia lebih banyak berdoa. Nah, ini yang kadang-kadang terbalik. Semakin ma'rifat, semakin tidak sholat. Ini jauh. Lapas sholatnya. Ini clear. Pembelajaran ma'rifat yang benar, semakin dia ma'rifat kepada Allah, semakin dia ta'zim kepada Allah. Semakin dia mengagungkan Allah. Semakin dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, wa min ad'iyatil anbiya ma dzakarahu Allahu 'an nabiyhi Ibrahim alaihi salamu haitsu qala alhamdulillahi alladhi wahaba li 'alal kibri Isma'il wa Ishaq inna rabbi la sami'u du'a rabbi ja'alni muqimas salat min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Segala puji bagi Allah yang di antara doa-doa para nabi adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Ibrahim alaihi salam. Tentang nabinya Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang memberikan padaku di saat tua Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim mendapatkan anak itu sudah tua. Umur 88. Ismail, kemudian Ishak. Yang pertama keluar Ismail, yang kedua Ishak. Maka siapa yang belum dapat anak sesudah menikah, ya maka teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah. Karena mungkin belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berusaha. Ya. Berusaha agar mendapatkan anak. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam saja beliau mendapatkan anak di masa tua. Dan tidak mengapa untuk belajar. Ya, mungkin ada cara-cara agar bisa seseorang mendapatkan anak. Sungguh Rabbku maha mendengar doa. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan dari keturunanku. Wahai Rabb kami, terimalah doaku. Wahai Rabb kami, berilah ampunan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan kepada orang-orang yang beriman pada hari ditegakkan hisab. Surat Ibrahim 39 sampai 41. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dan doa ini banyak faedah di dalamnya. Ya. Yang pertama faedahnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa dengan menyebutkan nama Allah, bertawassul dengan nama Allah, yaitu Rabb. Rabb, bertawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Rabbi ja'alni. Faedah yang kedua yaitu meminta di dalam doa, permintaan yang paling penting. Meminta di dalam doa permintaan yang paling penting. Yaitu apa? Mendirikan sholat. Hal yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah yang diukur tentang sholat adalah mendirikannya, bukan hanya sekedar mengerjakannya. Dan kata mendirikan beda dengan kata mengerjakan. Mendirikan berarti mengerjakan sholat tersebut pada waktunya, mengerjakan sholat tersebut dengan khusyuk dan tuma'nina, mengerjakan sholat tersebut dengan mengerjakan kewajiban, kewajibannya, dan semisalnya. Kemudian faedah yang selanjutnya yaitu orang tua salah satu tugasnya adalah mendoakan anaknya dengan doa yang paling bermanfaat untuk sang anak. Dengan hal yang paling bermanfaat untuk sang anak. Ini kewajiban orang tua mendoakan anaknya dengan doa yang paling bermanfaat untuk sang anak. Kemudian faedah selanjutnya adalah yaitu salah satu kewajiban anak adalah mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya. Nah, ini pelajaran-pelajaran dari doa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian orang tua kadang mendoakan anaknya untuk perkara duniawi saja. Lulus sekolah, lulus kuliah, dapat pekerjaan, dapat jodoh. Tetapi tidak mendoakan anaknya untuk perkara-perkara yang akhirat, yang ukhrawi, yang lebih penting. Selalu mendirikan sholat, ya, kemudian senantiasa diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa dzakara subhanahu du'a nabiyahu Nuh alaihi salam indama sa'ala rabbahu an yansurahu ala qaumi alladhina kadzabu 'adu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula permohonan nabinya Nuh alaihi salam ketika meminta kepada Rabb-nya untuk memenangkannya atas kaumnya yang mendustakannya dan memusuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabuhu 'abdana abdana wa qalu majnun wazdujir fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fatahna abwaba samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Sungguh telah mendustakan sebelum kami, sebelum mereka kaum Nuh. Maksudnya kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mendustakan hamba kami. Mereka menganggap orang gila. Mereka mengusir Nabi Nuh alaihissalam. Ya, seorang nabi dikatakan gila, seorang nabi dikatakan diusir oleh kaumnya. Dia berdoa kepada Rabb-nya, sungguh aku terkalahkan maka menangkanlah. Nah, ini doanya, sungguh aku terkalahkan maka menangkanlah. Jadi para nabi karena semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi alaihi wassalatu wasalam semakin banyak berdoa kepada Allah. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah dan kami pancarkan bumi dengan mata air sehingga air bertemu dari atas urusan yang telah ditetapkan dan kami membawanya di atas lembaran-lembaran papan dan perahu berjalan dengan pengawasan kami bagi siapa yang telah diingkari. Al-Qamar ayat 9-14. Intinya doa Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada siapa? Pada Allah. Dan cerita Nabi Nuh ini banyak faedah. Salah satu faedah yang menarik adalah hidayah itu mahal. Kenapa? Karena anaknya tidak beriman. Hidayah itu sekehendak Allah yang Allah memberikan. Maka siapa yang diberikan hidayah berarti itu berarti Allah menghendaki kebaikan untuknya. Karena Allah milih-milih yang dikasih hidayah. Bayangkan, anak Nabi tidak beriman. Yaitu anak Nabi Nuh. Istri Nabi tidak beriman, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, paman Nabi tidak beriman, yaitu Abu Talib. Padahal Salman Al-Farisi beriman, orang Persia jauh beriman. Padahal istri pengaku Tuhan Fir'aun beriman, Asia. Anaknya pemimpin kaum munafikin beriman, namanya Abdullah. Bapaknya pemimpin orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya namanya juga Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul sang bapak, ini Rasul munafikin. Pemimpinnya orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Tetapi anaknya yang bernama Abdullah juga beriman. Hidayah itu mahal. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah. Ya, tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah. Jadi anaknya Nabi tidak beriman. Sedangkan anaknya orang munafik, pemimpin orang munafik beriman. Istri Nabi tidak beriman. Sedangkan istri pengaku Tuhan beriman. Sebutkan dalam surat Tahrim. Kemudian, paman Nabi tidak beriman. Padahal bersama Nabi. Yang mengurus Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Salman Al-Farisi beriman. Yang datang dari jauh. Beriman. Hidayah itu mahal. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berfirman dalam surat Yunus, wama aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak beriman. Meskipun engkau sangat menginginkannya. Karena itu hidayah dari Allah. Ini pelajaran penting dari siapa? Dari Nabi Nuh. Ya. Kemudian, ahibati hafizakumullah, yang terakhir, yaitu penulis mengatakan, wa dzakara subhanahu du'a nabiyhi ayyub alaihi salam indama massahu ad-dharr fa qala subhanahu wa ayyub idnada rabbahu anni masina ad-dharr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Ayyub alaihi salam ketika ditimpa bencana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Ayyub ketika menyeru kepada Rabb-nya, wahai Rabb, sesungguhnya aku sedang ditimpa kesusahan, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang atas semua yang penyayang. Maka kami pun mengabulkan permohonannya. Lalu kami singkap kesusahan yang sedang menimpanya dan kami kembalikan dia kepada keluarganya. Kami lipat gandakan bilangan mereka. sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Ini menunjukkan Nabi Ayub berdoa saat kena penyakit. Bahkan beliau dikucilkan, diusir dari kampungnya. Tapi beliau berdoa. Wa Ayyub innada anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Innada rabbahu anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Saya ingat dulu mama saya rahimahullah sering sekali mengajarkan doa ini. Kalau ada apa-apa baca doa ini aja sedin. Anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Anaknya sakit suruh baca ini. Anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wa dzakara du'a nabiyhi Yunus alaihi salam indama iltaqamahu al-hut fad'a rabbahu wa huwa fi jawfi al-hut fi qa'ri al-bahr. واستجاب الله دعاءه سبحانه فقال سبحانه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وهكذا. الله سبحانه وتعالى telah menyebutkan pula doa Nabi Yunus عليه السلام ketika ditelan ikan, di mana beliau berdoa ketika berada dalam perut ikan di dasar laut. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan si pemilik ikan yaitu Yunus alaihi salam. Maksudnya nabi yang masuk ke dalam ikan paus. Ketika pergi dalam keadaan marah karena beliau waktu itu mendakwahi kaumnya di atas kapal, beliau tidak diterima dakwahnya, marah beliau. Masuk ke dalam, akhirnya beliau menceburkan diri ke dalam lautan. Akhirnya dimakan oleh ikan paus. Dan dia mengira bahwa kami tidak berkuasa atasnya. Lalu dia berseru dari di dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan malam. Bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh. Maka kami mengabulkan untuknya dan menyelamatkannya dari kegundahan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Demikianlah barang siapa yang mencermati Al-Quran Karim, niscaya mendapati padanya sangat banyak doa-doa para nabi dan permintaan mereka kepada Rabb mereka serta penyerahan mereka dalam semua keadaan mereka. Semoga salawat dan salam dari Allah dilimpahkan kepada mereka seluruhnya. Nah ini. Ini kebiasaan para nabi alaihimussalatu wassalam. Ya, mudah-mudahan kita baca sedikit lagi ini biar habis ya. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabinya dengan doa dan menjadikannya sebagai ciri bagi mereka serta memuji mereka karenanya, maka demikian pula Allah mensifati hal itu orang-orang beriman yang jujur serta hamba-hamba Allah yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kesujukan mata sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 16-17. Ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman pun sukanya berdoa. Sebagaimana nabi kebiasaan dan kesukaan mereka berdoa, maka orang-orang beriman yang lebih mengenal Allah pun kebiasaan mereka berdoa. Karena di situ disebutkan yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan rasa takut dan rasa harap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Dan sabarlah dirimu dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan petang menginginkan wajahnya. Al-Kahfi ayat 28. Maksudnya di sini kebiasaan para sahabat adalah apa? Berdoa. Berdoa setiap pagi dan petang. Nah, ini. Wa kadzalika wa qala subhanahu fi wasfi ahli al-jannah indama yadkhulunaha bi salamin aminin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati penghuni surga ketika mereka memasukinya dengan selamat dan aman. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mengalir dari bawah mereka, yaitu dari bawah penghuni surga, sungai-sungai dalam surga-surga penuh kenikmatan. Doa mereka padanya, maha suci engkau ya Allah. Penghormatan mereka di dalamnya adalah salam. Dan akhir seruan mereka adalah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa para nabi suka berdoa, orang beriman suka berdoa, para sahabat suka berdoa, penghuni surga suka berdoa. Nah, ini menunjukkan keutamaan doa. Nah, itu dia. Doa adalah ruh bagi agama ini, bekal bagi orang-orang mukmin yang bertakwa, tanda penghinaan dan ketundukan mereka kepada Rabb semesta alam. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk para ahlinya yang merealisasikan hal itu. Semoga Dia, sungguh Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan permohonan. Nah, semenjak itu sudah selesai alhamdulillah bab yang pertama tentang keutamaan doa yang menceritakan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang keutamaan doa. Wallahu a'lam. Berikan nasihat agar tetap semangat untuk dan mempunyai motivasi kuat untuk berdoa walaupun dalam keadaan lapang, tidak dalam keadaan sempit. Tadi jawabannya sebenarnya. Jawabannya adalah mengenal Allah. Kenali tentang Allah, semangat berdoa kita. Memang ini masalah manusia. Mendekat kepada Allah hanya saat susah, saat sempit, banyak hutang. Bini hendak melahirkan, belum ada duit, ya, anak hendak sekolah, kontrakan sudah habis, dan semisalnya. Saat itu banyak berdoa, tapi ketika lapang, nyaman, tentram, sehat, kenyang, jarang berdoa. Maka caranya adalah kenali Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengabulan Doa. Allah Maha dekat, kenali Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kita akan semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.